Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-35 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana lanjutannya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallama. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian dari kalian itu melakukan ya transaksi di atas jual beli sebagian dari kalian. Ya, atau mudahnya, janganlah kalian melakukan jual beli, ya sebagian dari kalian melakukan jual beli di atas ya, transaksi jual beli orang lain. Makna al-bai'i ala bai'i akhihi, ya, dan yang dimaksud dengan berjual beli di atas transaksi saudaranya, an yakuna qad ba'a minhu syai'an. Yaitu misalnya ada seorang penjual yang sudah menjual sesuatu. Ya, jadi ada penjual yang telah menjual sesuatu, fayabdzula lil mushtari sil'atahu liyashtariyaha. Ya. Maka kemudian penjual tersebut itu menawarkan barang tersebut itu kepada pembeli yang lain. Ya, supaya apa? Supaya dia dapat atau pembeli lain tersebut itu dapat membelinya dengan tentu dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Wa yasakha bai'al awwali. Dan penjual tersebut itu malah membatalkan transaksi yang pertama. Ya, dan itu terlarang dalam syariat Islam yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadza dzakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katta'lili lima taqaddama. Ya. Ucapan ini itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjelaskan ya hadis yang sebelumnya, ya, atau ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya sabda beliau yang sebelumnya. Wa fihi isyaratun ila annahum idza tarakut tahasuda. Dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut itu terdapat isyarat bahwa jika orang-orang muslim itu meninggalkan hasad, ya, mereka tidak saling dengki, wattana jusya, ya, dan juga mereka meninggalkan saling menipu, wattabaghudha, ya, dan juga meninggalkan saling membenci, wattadabura, dan juga meninggalkan tindakan saling membelakangi, wa bai'a ba'dihim ala bai'i ba'din, dan juga jika mereka meninggalkan tadi ya tindakan melakukan transaksi di atas transaksi orang lain, kanu ikhwanan, maka mereka jika meninggalkan semua perkara tersebut ya, maka akan menjadi saudara. Wa fihi amrun biktisabi ma yasiru bihil muslimuna ikhwanan alal itlaqi. Ya. Maka di dalam hadis yang mulia ini itu ya terdapat perintah. Ya, terdapat perintah untuk ya menumbuhkan ya perkara yang dapat menjadikan orang-orang muslim itu bersaudara secara mutlak, ya, secara umum. Wadzalika yadkhulu fihi ada'u huquqil muslimi. Dan yang termasuk dalam perkara-perkara yang dapat menjadikan orang-orang Islam itu bersaudara, itu adalah memenuhi hak-hak muslim. Apa saja? Min roti salami, ya, menjawab salam, wa tashmiyatil atisi, ya, wa tashmiyatil atisi, dan juga ya, ketika ada orang yang bersin, kemudian mendoakannya, wa iyadatil maridhi, dan menjenguk orang yang sakit, wa tasyyi'il janazati, ya, dan juga ya, mengantarkan jenazah, wa ijabatid da'wati, dan memenuhi undangan, wa libtida'i bisalami 'inda liqa'i, dan memulai mengucapkan salam ketika bertemu, wan nushi bil ghaibi, dan juga menasihati secara ya tersembunyi, artinya tidak terang-terangan. Ya. Wa fi Tirmidzi, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya rahimahullahu taala, an Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, dari nabi sallallahu alaihi wasallama qala, beliau bersabda, tahadau, ya salinglah kalian memberikan hadiah, fa innal hadiyata tudhibu ya waharas sadri, ya fa innal hadiyata tudhibu wa haras sadari, karena hadiah itu dapat ya menghilangkan ya, kemarahan yang ada di dada. Kita lihat catatan kaki ya, akhrajahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi ya, di Sunan beliau nomor 2130. Kemudian qala al-hafizu fit talkhisi, ya, dan berkata al-hafiz dalam at-talkhis yang jilid ketiga halaman ke-80, fi isnadihi Abu Ma'syarinil Madani, ya, di dalam sanadnya itu terdapat perawi yaitu Abu Ma'syar al-Madani, wa tafarrada bihi, ya, dan beliau bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut, wa huwa dha'ifun, dan beliau menilai bahwa Abu Ma'syar al-Madani itu adalah perawi yang lemah. Wa kharrajahu ghairuhu, ya, dan ada selain At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang meriwayatkan hadis yang serupa. Wa lafdhuhu tahadau tahabbu, ya, lafadznya adalah ya, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini, ya, akhrajahul Bukhari, ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala fil adabil mufradi, dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad nomor 594. Wa hassanahul hafidhu fit talkhisi, dan hadis ini dihasankan oleh al-hafidh dalam at-talkhis, ya, pada jilid 3 halaman 80. Wa taba'ahu ala dhalikal albaniyu fil irwa'i, dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, Irwa'ul Ghalil. yaitu yang nomor 1601. Kita kembali ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi. Seorang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain. La yadhlimuhu. Ya, karena itu tidak, ya hendaknya tidak, seorang Muslim tidak menzalimi Muslim yang lain. Wa la yakhdhuluhu. Dan juga tidak menelantarkannya. Wa la yakdzibuhu. Dan juga tidak membohonginya. Wa la yahqiruhu. Dan juga tidak merendahkannya. Hadza ma'khudun min qawlihi jalla jalaluhu. Dan yang serupa dengan makna ini itu diambil dari firman Allah jalla jalaluhu dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ya, sesungguhnya ya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, maka damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara kalian yang berselisih. Fa idza kanal mu'minuna ikhwatan, ya maka jika kaum muslimin itu memang bersaudara, umiru fima bainahum bima yujibu ta'alufal qulubi. Ya, maka mereka diperintahkan ya dalam perkara yang dapat membuat hati mereka itu ya, bersatu. Ya, atau membuat hati mereka itu ya bersatu, wajtima'aha ya dan juga menjadi berpadu. Wanuhu amma yujibu tanafural qulubi wakhtilafaha. Dan juga orang-orang beriman itu dilarang untuk perkara-perkara yang dapat mengakibatkan ya terpisahnya hati-hati mereka dan tercerai-berainya hati mereka. Wa hadza min dzalika. Ya, dan ini adalah di antara hal tersebut adalah ya mendamaikan kedua saudara yang berselisih. Wa aidon. Ya, dan juga fa innal akha min sya'nihi an yusila ila akhihin naf'a. Ya. Ya, karena seorang saudara ya itu ya seharusnya itu dapat memberikan manfaat bagi saudaranya yang lain. Ya, atau seseorang itu seharusnya itu dapat memberikan manfaat kepada saudaranya. Wa yakuffa anhu ad-dararo. Ya, dan juga selayaknya yang namanya saudara itu menghilangkan ya bahaya dari atau menahan diri dari memberikan kemudharatan kepada saudaranya. Ya, jadi yang namanya seseorang itu ya selayaknya itu memberikan manfaat kepada saudaranya dan juga menahan diri dari memberikan mudharat. Wa min a'dhamid darari, ya dan di antara kemudharatan yang paling besar itu adalah adzulmu, yaitu kezaliman. Ya. Wa min dzalika, dan di antara kezaliman tersebut itu adalah khidlanul muslimi li akhihi. Ya, seorang muslim itu menelantarkan saudaranya. Fa innal muslima ma'murun an yansura akhahu. Karena seorang muslim itu diperintahkan untuk senantiasa menolong saudaranya. Ya, kemudian wa min dzalika kadzibul muslimi li akhihi, dan di antara kezaliman itu adalah ya seorang muslim itu berdusta kepada saudaranya. Fala yahillu lahu an yuhaddithahu fayakdzibahu. Ya, maka tidak boleh bagi seorang muslim itu ketika berbicara kepada saudaranya kemudian berbohong padanya. bal la yuhaddithuhu illa sidqan. Apakah hendaknya seseorang muslim itu ketika berbicara kepada saudaranya itu hanya berbicara sesuatu yang benar atau berbicara dengan jujur. Wa min dzalika, dan di antara bentuk kezaliman, ihtiqarul muslimi li akhihi. Ya, yaitu seorang muslim itu merendahkan saudaranya. Wa huwa nasyi'un 'anil kibri. Ya. Dan bentuk merendahkan saudaranya tersebut itu adalah timbul dari perasaan sombong. Fal mutakabbiru yanzuru ila nafsihi bi'ainil kamali. Dan orang yang sombong itu melihat dirinya, ya, bahwa dirinya itu adalah sempurna. Ya, dengan pandangan bahwa dirinya itu adalah sempurna. Wa ila ghairihi bi'ainin naqsi. Dan orang yang sombong itu melihat kepada selain dirinya dengan ya, berbagai macam kekurangan. Fayahtaqiruhum, ya, maka orang yang sombong itu akan merendahkan yang selainnya. Wa yazdarihim, ya, dan juga ya, menghinakan selainnya. Wa la yarahum ahlan, ya, dan juga atau wa la yarahum ahlan li an yaquma bihuquqihim, ya, dan orang yang sombong itu tidak menganggap selainnya sebagai seseorang atau sebagai seseorang yang berhak dipenuhi hak-haknya, ya, yang harus dipenuhi hak-haknya. Wala an yaqbala min ahadihimil haqqa, maaf, wala an yaqbala min ahadihimul haqqa idza auradahu alaihi. Ya. Dan jika dia mendapatkan ya, kebenaran dari mereka, dari selainnya, itu dia tidak akan menerimanya. Ya, atau enggan untuk menerima kebenaran tersebut. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, ya, bahwa ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk ke dadanya 3 kali. Fihi isyaratun ila anna karamal khalqi indallahi bittaqwa. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu terdapat isyarat bahwa ya, kemuliaan makhluk di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaannya. Farubbaman yahqiruhun nasu lidhafihi. Ya. Maka ya betapa banyak orang yang direndahkan ya, atau seseorang itu direndahkan oleh manusia karena lemahnya. Wa qillati hadzihi minat dunya, dan juga dia itu memiliki harta dunia yang sedikit. Wa huwa a'dhamu qadaran indallahi. Ya, ternyata dia itu memiliki ya, kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Mimman lahu qadarun fit dunya, daripada orang-orang yang memiliki ya, kemampuan yang lebih tinggi di dunia. Fa innan nasa innama yatafawatuna bihasabit taqwa. Ya, karena manusia itu yang membedakan mereka, kedudukan mereka itu adalah tergantung tingkatan ketakwaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, bahwa yang paling mulia di sisi Allah, ya, di antara kalian, itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari, an Sahli bin Sa'din, ya, dari Sahal bin Sa'ad, qala, beliau mengatakan, ya, marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Ya, seorang laki-laki itu melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin inda jalisin. Ya, maka beliau bertanya ya kepada orang yang sedang duduk di sebelahnya. Ya, kita lihat catatan kaki. Al-qailu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengatakan ma ra'yuka fi hadza itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'yuka fi hadza, ya, apa pendapatmu tentang laki-laki yang lewat ini? Faqala, ya, maka laki-laki yang duduk di sebelah beliau itu mengatakan rajulun min asyrafin nasi. Laki-laki ini itu di antara manusia yang atau adalah manusia yang termasuk paling mulia. Hadza wallahi. Ya. Orang ini ya demi Allah ya hariyun in khotoba an yunkaha, ya. Jika dia melamar ya kemudian dia di nikahkan ya atau jika dia melamar itu dia akan dinikahkan yang melakukan khitbah dia itu akan dinikahkan saking mulianya wa in syafa'a an yushaffa'a dan jika dia memohon pertolongan dia akan ditolong wa in qala an yusma'a liqaulihi dan jika dia itu mengucapkan sesuatu maka dia akan didengarkan. Ya, qala ya maka kemudian di sini berarti perawi mengatakan fa sakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau kemudian diam. Tsumma marra rajulun akharu. Ya, kemudian lewatlah laki-laki yang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali bertanya kepada orang yang di sebelahnya tadi. Ma ra'yuka fi hadza? Ya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Qala, ya kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimina." Laki-laki ini di antara orang-orang muslim yang paling fakir. Hadza hariyun in khotoba alla yunkaha. Jika dia itu melamar, itu dia akan ditolak, ya, tidak dinikahkan. Wa in syafa'a alla yushaffa'a. Dan jika dia minta pertolongan, dia tidak akan ditolong. Wa in qala an la yusma'a liqaulihi. Dan jika dia itu berkata, dia atau tidak ada seorang pun yang akan mendengarkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Orang yang ini yang lewat belakangan itu lebih baik daripada bumi yang dipenuhi dengan orang yang sebelumnya tadi. Ya. Jadi orang yang ternyata di muka bumi ini direndahkan, itu lebih baik daripada bumi yang dipenuhi dengan orang yang tadi, ya dimuliakan tadi. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima. Ya, cukuplah seseorang itu dianggap buruk apabila dia merendahkan saudara muslimnya yang lain. Ya'ni maksudnya, yakfihi minasyarri ihtiqaru akhihil muslimi. Ya, cukuplah dikatakan buruk seseorang jika dia itu merendahkan saudaranya yang muslim. Fa innahu innama yahtaqiru akhahul muslima litakabburihi alaihi. ya. Ya, karena dia itu merendahkan saudaranya yang muslim tersebut itu karena sikap sombongnya yang ada pada dirinya. Wal kibaru min a'dhami khisalis syarri. Dan kesombongan itu merupakan ya salah satu bentuk ya sikap buruk yang paling besar atau di antara bentuk sikap yang paling buruk. Wa fi sahihi muslimin dan di dalam sahih muslim anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya beliau bersabda la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan walaupun hanya seberat dzarrah. Kita lihat catatan kaki akhrajahu muslimun ya, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Wa fihi aidan dan di dalam sahih Muslim juga annahu qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-izzu izaruhu ya keperkasaan itu adalah sarungnya wal kibaru ridauhu ya dan ridaknya atau selendangnya adalah kesombongan faman naza'ani adzabtuhu ya. Ya, ini hu itu maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemungkinan besar ini adalah hadis qudsi. Ya, ini adalah hadis qudsi. Ya, jadi bahwa ya keperkasaan itu adalah izar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan adalah ya rida dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin merebutnya dariku, dari Allah, maka Allah akan mengazabnya. Ya, aku akan mengazabnya. Kita lihat catatan kaki akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim juga. Fa munaza'atullahi sifatihi allati la taliqu bil makhluqi. Maka ya, mengenakan ya, atau dia menyandarkan ya sifat-sifat Allah yang tidak layak bagi makhluk yaitu tadi keperkasaan dan kesombongan kafa biha syarran. Maka seseorang itu cukup dikatakan buruk ya jika dia itu kemudian menyifati atau memiliki sifat yang tidak layak dimiliki oleh makhluk. Wa fi sahihi muslimin dan di dalam sahih muslim an abi hurairah dari abu hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam man qala halakan nasu barang siapa yang berkata ya semoga manusia binasa fahuwa ahlakahum. Ya, maka Allah lah yang akan membinasakan mereka. Ya. Qala Malikun, atau kita lihat catatan kaki, ini diriwayatkan akhrajahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh muslim. Qala Malikun, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza qala dhalika tahazzunan lima yara fin nasi. Jika orang tersebut mengatakannya karena merasa sedih ya atau jika orang tersebut mengatakan hal tersebut ya halakan nasu jika dia merasa sedih terhadap apa yang dia lihat di antara manusia atau dia lihat terjadi di antara manusia yakni fi dinihim maksudnya dia melihat agama mereka itu sudah buruk. Fala arabihi ba'san. Ya maka menurutku yaitu menurut Ibnu Malik menurut Malik Imam Malik rahimahullahu taala itu mengatakan itu tidak mengapa mengatakan halakan nasu. Wa idza qala dzalika, ya akan tetapi dia itu jika dia mengatakan halakan nasu tersebut, ujaban binafsihi, ya kalau dia itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Wa tasaghuran linnasi, ya dan juga merendahkan orang lain. Fahuwal makruhul ladzi nuhya anhu. Maka itu adalah perbuatan yang dibenci dan terlarang. Dzakarahu Abu Dawud fi sunanihi. Ya ini disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau rahimahullahu taala. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Ya. Ya muslim itu bagi muslim yang lain itu haram. Ya, apa saja damuhu, ya darahnya atau jiwanya, wa maluhu dan hartanya dan juga irduhu dan kehormatannya. Hadza mimma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya dan ini merupakan di antara apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bihi fil majami'il 'azimati, ya yang disampaikan oleh dikhutbahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan-pertemuan yang besar. Fa innahu khotaba bihi fi hajjatil wada'i, ya beliau sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah mengenai hal ini di haji wada yauman nahri, ya dan juga pada hari Idul Adha, wa yauma arafata, ya dan juga pada hari Arafah, wal yauma tsaniya min ayyamit tasyriqi, ya dan juga pada hari kedua pada hari tasyriq. Ini semua adalah hari-hari yang agung. Wa fi sunani Abi Dawud dan di dalam sunan Abu Dawud an ba'd as-sahabati, ya diriwayatkan oleh sebagian sahabat annahum kanu yasiruna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum itu sedang bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fana marajulun minhum, ya, dan salah seorang sahabat itu ada yang sedang tidur. Fantolaqo ba'duhum ila jabalin ma'ahu. Ya. Maka kemudian, fantolaqo ba'duhum ila hablin ma'ahu. Ya, maka sebagian dari para sahabat itu ya mengikatnya, ya mengikatnya. Kemudian fa akhadaha, ya maka kemudian menarik tali tersebut, ya maksudnya mungkin semacam perbuatan iseng, ya. Kemudian fa faza'a, maka sahabat yang sedang tertidur itu menjadi ya terkejut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Ya, seorang muslim itu tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk mengagetkan muslim yang lain. Ya. Ini ya perbuatan yang iseng yang mungkin maksudnya itu tidak berbuat jahat, ternyata itu juga dilarang oleh agama kita yang mulia ini. Kita lihat catatan kaki akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu al-Albani fi sahihil Jami'i. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan beliau, ya. Yaitu nomor 5004 dan disahihkan oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Kemudian wa fi sahihaini dan di dalam sahihain Ali bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kuntum thalathatan, ya jika kalian itu bertiga, fala yatanaja ithnani duna thalithi, ya maka janganlah dua orang itu berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Fa inna dhalika yuhzinuhu, karena hal tersebut itu dapat membuat orang yang ketiga itu menjadi bersedih. Walafdhuhu li muslimin, dan lafat ini adalah lafatnya yang terdapat dalam Sahih Muslim. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fatadammanat hadhihi an-nusus, ya, dan nas-nas ini semua itu mengandung atau berisi kandungan annal muslima la yahillu lahu isalul adza ilaihi, bahwa muslim itu tidak boleh ya memberikan ya celaka atau memberikan rasa sakit atau menyakiti muslim yang lain. Biwajahin minal wujuhi min qawlin au fi'lin bighairi haqqin, ya dalam berbagai macam bentuk, baik berupa ucapan atau perbuatan ya tanpa adanya ya sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, dan orang-orang yang menyakiti kaum atau orang-orang yang beriman ya baik laki-laki maupun wanita tanpa adanya ya kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya orang-orang tersebut telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58. Wa innama ja'alallahu al-mu'minina ikhwatan. Ya, sesungguhnya Allah itu telah menjadikan orang-orang yang beriman itu bersaudara. Liyata'atofu wa yatarahamu. Ya, supaya mereka itu saling berlemah lembut dan saling menyayangi. Qala rajulun li Umar bin Abdul Aziz. Ya, seorang laki-laki itu berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, ij'al kabirul muslimina indaka aban. Ya, jadikanlah ya orang yang tua ya dalam di antara orang-orang muslim ya di antara atau di sisimu sebagai ayah. Ya, jadikanlah orang yang tua di antara orang muslim itu sebagai ayah di sisimu. Wa saghirahum ibnan. Ya, dan jadikanlah orang yang lebih muda itu sebagai anak. Wa awsatahum akhon. Dan yang usianya pertengahan itu jadikanlah sebagai saudara. Fa ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilaihi. Ya, maka jika engkau melakukan hal tersebut, maka ya mana di antara ya ayahmu atau anakmu atau saudaramu yang engkau suka untuk menyakitinya? Ya, tidak ada. Kemudian wa min kalami Yahya bin Mu'adz ar-Razi, dan di antara ucapan dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullahu taala, liyakun hadzul mu'mini minka thalathatan. Ya, hendaklah ya dipenuhi ya hak muslim yang ada pada dirimu. Dan itu ada tiga. In lam tanfa'hu fala tadurrahu. Ya. Jika engkau tidak mampu memberikan manfaat baginya, maka janganlah engkau memudharatkannya. Wa in lam tufrihu fala taghummahu. Dan jika engkau tidak mampu membuatnya bergembira, maka janganlah engkau membuatnya sedih. Wa illam tamdahhu fala tadhummahu. Dan jika engkau tidak mampu untuk memujinya, maka janganlah engkau menghinanya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta